satu arti. Sedikit rasa yang bisa ku mengerti, bukan sumpah atau janji. Buku dalam bila kau ada cinta, ketulus hatimu bisa menerima. Sebatas sejujuran yang kau miliki, bukan sekadar bertanya. Jujurlah pada aku.